di ayat 111 surah Al-Isra. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadz-dzul wa kabbirhu takbir. Jadi secara tadabbur, bertakbir itu baru bermakna kalau sudah satu, bersyukur untung ideologi saya bersih. Segala puja dan puji bagimu wahai Allah yang tidak punya anak sehingga tidak punya keturunan. Tentu lanjutannya juga yang tidak punya bapak dan ibu sehingga tidak punya nasab. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Ini ideologi ini cacat. Semua berangkat dari situ. Sebab qiyadah ormasiyah sebetulnya kan mengajak manusia kepada Allah. Semua jenis qiyadah. Tetapi memang lebih kental lagi kalau di qiyadah untuk Persis ke depan ini. Dan ini yang menjadi kelemahan-kelemahan mendasar hampir di semua ormas. Karena biasanya menjadi yang terpilih menjadi pemimpin itu bukanlah orang yang dengan kriteria-kriteria ideologi yang kuat pada awalnya. Penilaian lebih kepada kriteria-kriteria teknis yang sebetulnya ya itu penting juga tetapi bukan itu awalnya. Nah, untuk saat ini di tengah pertarungan pemikiran dan kecamuk yakni takalabal a'da. Ini kecamuk di mana Islam sekarang ini di satu sisi ditekan dan paling dimusuhi, tapi di sisi lain mereka juga diam-diam ingin bekerja sama dengan Islam karena peradaban Islam pasti akan bangkit dalam waktu dekat ini. Di tengah pertarungan peradaban yang tengah berlangsung saat ini, Clash of Civilization. Saya tidak ingin membenarkan atau menyalahkan teorinya Samuel Huntington. Tetapi faktanya sekarang peradaban barat mulai ambruk. Itu terlihat mulai dari sisi ekonomi belakangan ini. Karena memang tabiat ekonomi ribawi. Tabiat ekonomi ribawi itu lekat dengan kolonialisme. Jadi kalau negara koloninya itu kemudian berhasil bangkit, maka matilah ekonominya. Jadi orang yang belajar ke barat secara ekonomi itu gak mesti pintar. Karena barat bisa survive selama ini, bahkan bisa maju hasil dari merampas dari potensi-potensi sumber-sumber daya negara-negara yang dijajahnya. Sampai di sini. Kita sudah terlalu lama berkiblat ke barat sejak zaman penjajahan yang melekat dengan kapitalisme yang dasar ideologinya adalah materialisme. Materialisme melahirkan sistem kapitalis. Sekarang diambang kehancuran dan akan bangkit peradaban timur dengan ideologi ateis yang mempunyai sistem sosialis dan komunis. Jadi di tengah peralihan peradaban nanti ini, kita mungkin keluar dari mulut singa masuk mulut buaya. Adalah menjadi kewajiban calon-calon qiyadah qaid untuk mempersiapkan kebangkitan peradaban Islam sebagai peradaban alternatif yang menurut sebuah lembaga survei di Amerika tidak bisa dipungkiri akan ada kekuatan ketiga yaitu Islam. Kekuatan ini tidak bisa dipandang remeh dan dia akan bangkit ke depan. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadz dzulli wa kabbirhu takbir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya tidak tahu mukadimahnya teman-teman di Persis kalau ceramah. Alhamdulillah. Saya juga tidak tahu apa penutupnya. Kalau NU kan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, kalau Muhammadiyah nasrun minallahi wa tun qarib, kalau Persis ini semua sebetulnya mukaddimah dan ikhtitam itu mewakili ideologi-ideologi yang kita yakini, dan salah satu sama lain tentu saling menyempurnakan. Baik, karena temanya ormas baru sekarang saya tahu. Jadi langsung saja dengan maklumat sabiqah. Secara garis besar sebetulnya sejarah ormas Islam di Indonesia ini ada. Kan mulainya dulu dari Jamiat Khair. Ya, semua belajar ke sana, termasuk Persis. Jadi sebuah organisasi yang didirikan oleh kaum Alawiyin, ya, dari para kaum Habaib pada masa itu, yang mengancam eksistensi kolonialisme Belanda pada saat itu. Lalu dibubarkanlah organisasi ini. Selebihnya tanya Ustaz Tiar, yang kita tugaskan di situ. Karena dibubarkan maka masing-masing berdiri sendiri. Al-Irsyad berdiri tahun berapa? Kemudian Muhammadiyah berdiri tahun berapa? 12. Kemudian Persis berdiri tahun berapa? 23. NU berdiri tahun berapa? 26. Semua dari situ awalnya. Jadi satu ayah sebetulnya. Yang kemudian berkembang sesuai dengan zaman dan wilayahnya. Ya. Kalau NU di mana wilayahnya? Jawa Timur. Muhammadiyah Jawa Tengah. Persis Matlaul Anwar wilayah Banten. Baik. Jadi sebetulnya itu satu spesies awalnya. Dan lahir dari sosok orang tua yang mengajarkan nilai-nilai agama untuk menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, masyarakat yang merdeka menjadi bangsa yang merdeka. Sehingga kata Indonesia menjadi sebuah nama itu juga dari para ulama. Pemuda tinggal nyumpahin aja. Dengan sumpah serapahnya itu. Yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Ulama yang memikirkan kosa kata itu semua. Dari ormas ini. Sebagai stakeholder negeri ini. Dan Persis berhak mengatakan, walaupun hanya boleh kita lakukan dalam bentuk gerakan yang bermanfaat, jangan saya pemilik Indonesia, gitu kan gak perlu. Persis pada posisi yang sangat tidak strategis untuk memunculkan peran-peran strategisnya lewat kepemimpinan-kepemimpinan barunya di kalangan anak mudanya pada hari ini. Ya. Jadi ormas ini lahir dari sebuah rahim ideologis menjadi sebuah gerak-gerak sehingga lahirlah bangsa Indonesia saat itu. Nah, tapi secara garis besar dalam perjalanannya itu menjadi dua kelompok besar. Majelis Ulama Indonesia itu sebetulnya tempat bersatunya para ulama dan zuama. Jadi kalau ada artis di situ nggak usah protes juga. Masa Majelis Ulama ada artis? Nah, gitu. Karena itu wadah ulama dan zuama. Zuama fi selebritas di situ ada juga. Zuama. Yani za'im fi wilayatihim, za'imun fi ahwalihim. Tetapi NU merasa lebih tua sehingga ketua umum enggak pernah mau datang ke sana. Yang dikirimkan oleh lapis keduanya. Akhirnya NU bikin sendiri, sehingga Muhammadiyah juga kemudian bikin sendiri sebuah entity yang sebetulnya tidak ingin menyaingi MUI, tapi mereka berjalan juga. Karena belakangan satu spesies tadi jenisnya terbagi dua. Ada yang ke NU-an derivasi ke bawahnya, jadi pemikiran, gerakan, dan ibadahnya dekat dengan NU. Seperti apa? Dan satu lagi yang dekat dengan Muhammadiyah secara pemikiran, gerakan, dan ibadahnya ke bawah. Gitu. Kalau Persis dekat kemana kira-kira? Artinya kalau nanti di lapangan bergerak gitu ya. Sehingga di ormas ini nanti ada namanya organisasi ormas Islam. Jadi organisasi sendiri di luar MUI. Organisasi ormas Islam yang senada dengan NU, namanya apa? LPOI kalau tidak salah. LPOI pemimpinnya MUI. Pemimpinnya NU. Said Agil itu. Yang sejenis dengan NU misalnya, kalau di Medan ada apa? Ormasnya yang besar. Jamiah apa misalnya? Sumatera. Wasliyah misalnya. Ya. Perti. Nah, di bawah Muhammadiyah dan teman-teman ini ada lagi namanya LOI. Lembaga Ormas yang sejenis dengan Muhammadiyah. Yang sejenis dengan Muhammadiyah. Oke. Okay? Organisasi ini. Tetapi akhirnya ormas-ormas yang di bawah ini enggak mau selalu dikungkung oleh NU dan enggak mau selalu diatur-atur oleh Muhammadiyah, bikinlah sendiri namanya MOI. Ya. Kumpulan Ormas Islam minus NU minus Muhammadiyah, namanya Majelis Ormas Islam. Itu nih sekarang nih polarisasinya. Jelas ya? Petanya begitu sekarang. Dan insya Allah semua masih dalam koridor. Insya Allah masih dalam satu tujuan yang sama. Cuma kadang-kadang beda-beda gaya dan beda-beda warna saja dalam menyampaikan. Tujuannya masih hampir sama. Dan yang membedakan paling sedikit dalam warna-warni pemilihan diksi dalam membangun, dalam membuat visi organisasi masing-masing dan memilih wilayah dalam peran gerakannya masing-masing di tingkat misi. Tema saya hari ini apa sih? Tema saya apa? Peran dalam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Baik, jadi fokus ke Amar Ma'ruf Nahi Mungkarnya. Oke, ini secara garis besar. Jadi Persis ada di kelompok LOI, ada juga di kelompok MUI secara gerakan, sebab spesiesnya agak apa, jenisnya lebih dekat ke sini. NU bersaudara, tapi dalam gerak mungkin agak berbeda. Nah, itu saya saksikan kemarin ketika Banser hampir melarang saya di Garut. Orang-orang Garut bilang ini salah alamat ini. Ustaz Jaya bilang ini gagal faham ini berarti. Orang Priangan Timur gak bisa diginikan. Gitu. Gitu. Karena Priangan Timur nih khususnya beda dengan Priangan. Kalau ada Timur berarti ada Barat gitu ya. Ya Bekasi, Bogor ini kebanyakan urban. Kaum urban. Tapi memang kalau Priangan Timur tuh punya sense-nya sendiri. Jadi kalau ada masalah-masalah keagamaan biasanya keamanan di sana itu siaga 1. Ada sedikit pergolakan langsung siaga 1. Nah, jalurnya yang agak-agak sama nyalinya itu Priangan Timur, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Kartosiwiryo, Karnu Zakar, Daud Berlaku. Pokoknya kalau Islam diganggu, dia duluan. Nah, urusan sholat atau enggak sholat. Jadilah kasus periuk. Dulu peristiwa periuk, saya ikut pelatihan kayak begini. Dosen-dosen pokoknya anti Soeharto, anti Murdani, pokoknya yang dikasih lihat adalah ini bekas setrum-setruman semua. Tapi ketika baca Quran kacau. Ya, pantaslah saya menjadi peserta terbaik kan gitu. Ya, di daulat salah saya menjadi peserta terbaik gitu. Karena sendiri kita yang bisa ngaji, modalnya girah gitu. Kasus periuk itu kan gitu. Kadang mabuk jalan terus. Sholat juga kadang-kadang gitu ya. Tapi kalau sudah ada yang menghina Islam, langsung jihad gitu. Yang belakangan saya lihat kemarin Pak JK bilang akar radikalisme itu karena terlalu simplikasi, terlalu menyimpulkan jalan menuju surga gitu. Wah, bisa benar bisa salah statement itu. Baik, kembali. Jadi inilah kira-kira peta ormas ini secara keseluruhan. Sekarang, apa perannya dalam amar ma'ruf nahi munkar? Baik, saya ingin buka wawasannya dulu. Apa yang sesungguhnya sedang terjadi di Indonesia hari ini? Kok kayaknya gaduh terus gitu ya? Ini komunisme ini kayak kentut. Dibilang tidak ada tapi tercium baunya. Dibilang ada tapi tertutup. Ini peta yang kondisinya ini kemudian terjadi saat ini. Lalu polarisasi umat juga begitu. Jadi kalau kita bagikan ada kelompok priai, ada kelompok agamang, abangan gitu ya, secara keislaman. Tetapi ada kelompok baru dalam telaah penelitian itu, kelompok-kelompok menengah sekarang yang tidak bisa dikategorikan sebatas kategori sederhana dalam priai. Priai itu biasanya kategorinya apa? Kalangan santri ya, kalangan asatidz, kalangan ulama, kalangan ustadz yang dalam beragamanya memang lebih maju. Yang kedua, abangan ini tradisionalis lah kira-kira. Ya, yang lebih berpegang kepada tradisi dalam pola beragamanya. Tapi di era milenial saat ini, ini tidak bisa dipandang rendah karena jumlah mereka sekitar 36%. Yang tidak bisa kita kategorikan sebagai priai atau abangan begitu saja. Mereka punya kriterianya sendiri, punya sensenya sendiri, dan punya diksinya sendiri untuk mengumpulkan mereka. Jadi Persis tidak boleh ketinggalan. Sebab Muktamar Muhammadiyah Makassar sudah melihat peta umat ini harus ada kelompok da'i khusus yang masuk ke komunitas-komunitas. Nah, ini yang saya katakan sekitar 36% ini. Mereka adalah generasi-generasi milenial atau orang-orang yang kemudian bisa bergabung, usianya bukan usia milenial, tapi mereka bisa bergaul masuk ke dunia itu dengan cara berpikir itu. Yang sebelumnya mereka tidak tergabung di kaum santri atau kaum abangan. Mereka tiba-tiba belajar di kantor, ya, kemudian lewat Google, lewat YouTube, nah, dia meramu sendiri. Ini kelompok umat nih, petanya. Jadi bacaan saya di lapangan. Jadi kalau masuk ke Persis saya paham lah sudah. Tinggal mulai pembukaan mukadimah sama penutup. Ada minna kan gitu. Di NU pun saya harus belajar nasyid-nasyid maulid gitu. Diksi-diksinya. Supaya kita bisa masuk. Nah yang agak-agak rumit di kelompok ini. Ya, katakanlah sekarang salafi baru nih. Lu salafi lamanya yang mana kan gitu. Ya sebetulnya kan manhajnya persis salafi. Ya. Fikran wa manhajan gitu ya. Wa ibadatan gitu sebetulnya. Ini kelompok-kelompok ini. Terus juga kelompok-kelompok kota gitu yang suka pengajian tapi enggak mau masuk salafi. Saya salafi kan baru belakangan. Nah, mereka-mereka ini saya masuk ke dunia mereka. Ya. Ibu-ibu gaul ini. Yang belakangan pakai cadar tapi tasnya mahal-mahal. Ya. Sosialita juga. Ya, yang belum kuat mental jangan masuk ke sana. Minimal terikat kasus nikah siri nanti. Ya, kasus nikahnya Sunu dengan Umi Pipik misalnya gitu. Dan butuh mental sendiri maksud saya di kelompok ini. Begitu juga kelompok anak muda sekarang. Yang kalau dari sisi politik jumlah mereka signifikan. Dari 250 juta penduduk Indonesia, jumlah pemilihnya mungkin sekitar 200 juta sekian, 83 itu anak muda generasi baru ini. Kalau dilihat dari wajah-wajahnya ini yang masih cupu-cupu, kalau ini kan udah senior. Kita-kita ini udah generasi generasi plus-plus gitu maksudnya. Jadi saya bacakan peta sebab nanti amar ma'ruf nahi mungkarnya punya hal yang berbeda sensenya. Ya. Berbeda sensenya. Coba dilihat fenomena Ustadz Abdul Somad dari ujung pedalaman Riau yang udah lama jadi anggota MIUMI tapi kita enggak tahu siapa dia gitu. Sampai sekarang pun di grup silaturahmi MIUMI saya belum punya nomornya gitu. Rupanya si Abdul Somad gitu. Iya. Baik, cek. Artinya ini ada fenomena apa gitu. Inilah masyarakat dakwah YouTubers ini. Ya. Saya tidak tahu generasi antum juga mungkin udah agak ketelat ditinjau dari sisi YouTube. Pernah dengar anak-anak kalau ditanya apa cita-citanya ingin jadi YouTubers? Ya, sebuah cita-cita yang gak pernah ada selama ini tapi kemudian menjadi menarik. Persis pun belum buat apa fikih menjadi YouTubers itu. Ya, belum ada. Padahal ini yang paling berkembang dari sisi penghasilan. Dari sisi prestasi dan ke depan dunia akan berubah. Ya. Ruang-ruang kelas seperti ini enggak akan mau anak generasi milenial mau masuk ke sini. Pengap. Bukunya juga berantakan kayak gitu. Pas dibuka di zoom in enggak bisa. Ya. Perpustakaan akan ditinggalkan. Ini zaman berubah nih. Jadi nanti kalau antum bikin universitas untuk Persis, gak usah berpikir seperti syarat membuat perpustakaan kampus hari ini. Itu gak akan dimasuki lagi. Jangankan mereka, ustadz aja gak, gue udah gak baca kitab. Tinggal buka Maktabah Syami lah. Di sini toh. Bisa baca siang, baca malam. Kalau di situ, udah font yang gak enak. Backgroundnya juga buram gitu. Yang jelas gak buat mata kita, gak bisa zoom in kan gitu. Itu akan ditinggal semua tuh perpustakaan seperti itu. Konsep belajar pun akan berubah. Cuma di Indonesia matahari bisa mati. Tutup maksudnya gerainya. Lotus tutup. Semua Debenhams, merek-merek besar dunia sekarang di era shifting. Sekarang saya masuk ke milenialnya. Antum ikutin Ustadz ya, jadi supaya update. Ya, karena nasib seperti Bluebird itu akan banyak yang mati. Antisipasi tenaga kerja. Nanti kasir nggak laku itu. Ya, Jack Ma sudah punya 200 minimarket tanpa ada SDM, keamanan, bersih-bersih, merapikan. Yang nggak ada adalah kasirnya. Ya. Antum jangan pernah berpikir menjadi sopir ulama. Karena status sopir juga akan hilang sebagaimana drone nanti. Ya. Bahkan saya bilang sama anak saya, menjadi dokter ke depan harus menguasai e-health, e-medicine, e-hospital. Di pesantren anak-anak gak boleh pegang gadget kan? Padahal ke depan ini gak ada lagi ceritanya nanti anak-anak kuliah itu bawa kertas gini udah ketinggalan. Enggak ada lagi. Orang tua. Jadi kalau para dai sekarang juga enggak mahir menggunakan S-Pen gitu. Ini. Enggak ada lagi yang menyimpan file di filing box itu. Enggak ada. Sudah Dropbox. Atau OneDrive. Antum simpan file di mana? Masih hard disk. Kemana-mana begitu bawa hard disk, ketinggalan sudah. Ini zaman. Peta dulu, pahami dulu peta zaman. Baru nanti amar ma'ruf nahi mungkarnya bisa benar. Kalau tidak, Anda amar ma'ruf, apa kata umat? Gak asik gitu. Lu dibilang gak asik sama dia nanti. Ini akan berubah semua. Senjata antum sebagai dai sekarang, ini kamera lebih hebat daripada AK-47. Monetize di YouTube. Ini tim medianya versus, harusnya videonya sudah menghasilkan. Ini anak-anak kita juga baru belakangan saya sadarkan. Baru-baru penghasilan sekitar 16-20 juta per bulan dari hasil monetize video. Tim medianya ini baru, padahal cuma 61.000 subscribers. Jadi nanti cara antum merekrut jamaah, nggak lagi kayak dulu. Model-model habaib kan sekarang bangga banget kalau sudah jamaah banyak di depan duduk gitu ya. Oh, sebanyak-banyaknya paling 100.000, Monas paling 7 juta. Sementara di sini. Sekali kita sebarkan. Jadi fenomena amar ma'ruf nahi mungkar ke depan akan berubah. Jadi kalau antum gak berinteraksi dengan zaman, ya gak asik lah judulnya. Apalagi fenomena anak muda sekarang. Di sini kan ada aplikasi parental control. Ya. Antum kalau ada aplikasi baru terus gak ngerti, nanyanya sama siapa? Sama anak-anak. Jadi siapa kontrol siapa di sini? Siapa kontrol siapa? Ya. Harusnya kan bapaknya lihat, astagfirullah anakku. Setelah orang tuanya masuk bongkar semua isi handphonenya. Astagfirullah, astagfirullah, kenapa begini anakku? Kalau zaman sekarang enggak, kok gini bokap gue ya? Jadi chat history-nya dibuka semua sama anak-anak. Ya. Sampai email bapaknya bisa dimasukin semua. Sudah ngumpet-ngumpet. Buka password saya. Anak saya yang ketiga tiba-tiba main buka aja itu. Rupanya dari jauh dia bisa ngintip. Password bapak gue sekian gitu. Ini zaman. Dan perubahan sosial juga luar biasa. Jadi saya ini kan orang yang malas posting. Padahal yang namanya Instagram itu semakin sering posting semakin banyak followers. Saya ini malas sampai sekarang Instagram saya ini kebodohan saya, jangan turuti saya. Saya selama punya Instagram itu baru berapa kali posting? Baru 203 kali. Gak ada jutaan, mestinya orang level saya itu mestinya. Tapi kan saya gak enak makan ini hari ini, posting. Lagi di sini posting. Alay kesana kan gitu. Tapi karena saya belum paham ini dunia million ya saat ini, saya kaget kok follower saya 473 ribu. Saat itu gak punya follower saya. Ditegur sama anak saya, Abi ini gak sopan. Gak sopan bagaimana? Ini followersnya banyak tapi gak following. Gak fallback. Karena saya bodoh. Saya posting setelah itu, saya gak tahu yang komen-komen ngomongin apa. Antara haters dengan followers. Nah, sudahlah. Sekilas. Jadi saya gak paham dunia itu. Tapi karena anak saya protester, oke deh aku follow yang lain, tapi aku follow kamu aja ya. Ya udah gak apa-apa deh bilang gitu. Jadi habit santun dan tidak santun di dunia sosial sekarang berbeda dengan zaman di mana sebelum ini kalian hidup gitu. Jadi Ustaz, jangan sekali-kali antum doktrinkan cita-cita antum ke anak yang sekarang ini. Ketinggalan. Ini rahasia antara antum sama saya saja ya. Karena biasanya aturan digunakan untuk orang di bawah. Di dunia ini yang namanya peraturan hanya untuk yang lemah. Yang kuatlah yang bikin aturan. Maka di sinilah pentingnya Al-Quranul Karim. Untuk jadi pegangan. Kalau anak saya masuk pesantren, gak bisa pegang gadget, gak bisa buka laptop, kira-kira keluar gimana dia? Perkembangan teknologi begitu cepat. Masa anak saya keluar dari pesantren, generasi-generasi bluebird. Sementara bluebird sudah mati sama online. Kemarin ke Mekah, Medina. Wah, biasanya kita kan susah sekali berangkat. Harus visa begini, kemudian hotel jauh-jauh hari, pasan begini begitu. Kemarin saya tinggal pakai online aja. Haji, karena kita ngerti lapangan gitu ya. Sampai di Madinah, langsung masukin aplikasi, ada aplikasi baru namanya Karim. Yang biasanya satu orang dari airport ke hotel sekitar masih dalam 100 real. Saya sekeluarga, segambreng cuma 37 real naik. Sejenis Grab di sini. Untuk Mekah Madinah. Cari hotel, kalau saya ikut lembaga umroh bakal mahal. Nah, saya pantau aja semua dari booking.com, dari Traveloka, hapus. Beli-beli dan semua, walaupun kemarin masih saya pakai Traveloka juga. Lihat, list harga hotel. Seandainya saya mengikuti lembaga haji dan umroh, travel, udah mati, saya suruh bayar sekian, saya gak bisa ngapa-ngapain. Tapi dengan melihat di aplikasi, saya bisa memantau pergerakan harga hotel yang berubah-ubah. Yang berubah-ubah. Karena biasanya yang dijual oleh hotel itu adalah ya yang sudah kontrak dengan travel. Sisa masih ada kamar-kamar sisa yang itu gak dijual. Nah, kita bisa dapat di situ murah. Sehingga saya gak perlu ikut rombongan seperti jamaah Persis gitu kan, sekian hari arba'in. Ya. Oh ya, pas banget. Iya. Terus akhirnya saya lebih banyak tinggal di Madinah, lebih tentram. Jadi saya baru tanggal 7 ke Mekah. Sebenarnya kan Arafah tanggal 9. Saat itu dari tanggal 4 sampai tanggal 7 itu raudhah sepi. Jadi saya sekeluarga sama anak-anak bisa menikmati raudhah tanpa harus capek-capek. Dan harga hotel sedang turun. Jadi tinggal pindah-pindah hotel. Movenpick, Oberoi, gitu ya. Yang bagus-bagus. Sebab kalau satu hotel ini aja nanti spraynya gak ganti-ganti sama dia. Artinya gini, ini perkembangan. Enggak, kalau dia tetap harus nyari untung. kan untuk penghasilan Persis kan gitu. Jangan dibocorin yang ini. Siap. Nah, tapi untuk kalian, maksud saya ini berubah zaman ini. Jangan sekali-kali doktrinkan umat dengan doktrin yang membuat mereka mundur. Ketika menjelaskan tentang bagaimana salafus saleh seakan-akan ingin dikembalikan lagi ke masa lalu. Sebetulnya karena dia gagal membaca peta hari ini sehingga tidak mampu mentransformasikan secara kontekstual yang benar. Saya nggak paham apa yang saya katakan barusan ini, ketinggian gitu. Bagaimana transformasi dengan konteks yang benar pada hari ini sehingga amar ma'ruf nahi munkar menjadi begitu efektif, efisien, dan melakukan lompatan-lompatan besar di tengah umat. 11.21, saya sampai jam berapa? Pejur, gak ada diskusi? Ya. Mau sekarang atau nanti? Sekarang. Jadi ini bukan training, ngobrol aja kita, Pak. Ya, ya, alhamdulillah. Ada yang saya bantu, bro? Gak begitu negornya. Oh, gak begitu. Hi guys. Sana ini Abah Zalanau. Alhamdulillah kita terbuka ya, perawasannya subhanallah gitu. Apalagi tadi poin-poin yang terakhir, bagaimana sering kita lakukan doktrinisasi pada anak-anak kita, pada kader-kader kita, bahwa mereka harus sama seperti apa yang kita alami dan kita inginkan. Padahal ternyata hidup mereka akan berbeda dengan apa yang kita alami hari ini. Kita kan siap. Nanti di sekolah saya akan selesai, bawa handphone selalu. Madinah University sudah mengeluarkan sebuah program baru namanya At-Tulab Al-Elektroni. Saya kan ketua alumni se-Indonesia, Jami Islamiyah. Jadi nanti kuliah itu cukup dengan satu gadget, jadi bisa kuliah didengar kamu. Ya, semua bisa dinilai dari situ. Nilai pun bisa dikirim. Akan ada perubahan besar di dunia ini. Oke, kita akan bagi buka pertanyaan, bagi sesi. Dan saya harap yang di sesi sebelumnya belum bertanya. Belum bertanya kan tadi ya? Tadi sudah belum? Belum. Ya, sudah juga, sudah. Yang belum? Yang belum. Silakan. Yang belum dulu. Duduk saja, duduk. Kalau. Duduk saja. Baik, perkenalkan saya Fajar Ustaz dari PT Pemuda Persis Garut. Kebetulan kemarin Ustaz di Garut, kami dari Persatuan Garut, Persis Garut, itu termasuk brigade keamanannya. Alhamdulillah. Pakai putih. Putih ya. Putih. Menyamar ya. Ya memang yang datang ke Garut sebagian besar itu laskar. Oh, iya. Dari seluruh Indonesia itu yang datang ke situ. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Iya. Ya memang betul, laskar FPI yang lebih banyak kan dia berseragam, identitasnya bisa terlihat. Juga kokang dari Muhammadiyah. Iya. Cuman kita aja, aduh sayang enggak pakai seragam brigadenya gitu. Nanti lebih bagus. Tapi orang tahu kok versus dominan di Jawa Barat. Iya. Bersama PUI ya. Betul, PUI juga hadir, ada teman-teman PUI juga. Baik. Terima kasih Ustaz telah berkenan hadir pada acara kita kali ini. Juga barusan sudah diawali dengan memberikan pencerahan mengenai peta dakwah gitu. Memang ini yang kami perlukan, Ustaz. Pencerahan-pencerahan ini yang membuat nanti kami bisa berpikir visioner ke depan gitu. Bagus. Demi perkembangnya dakwah untuk kemaslahatan umat gitu. Ya, mencermati fenomena hari ini, Ustaz. Terutama kita di Garut yang memang sudah terkenal, bahkan ini nasional, terkenal dengan heterogenitas. Ormas Islam itu ada Syarikat Islam, ada PUI, Muhammadiyah, Persis, FPI, HTI, yeah. NU, apalagi dan lain-lain. Itu menjadi pada hari ini kita seperti kejadian kemarin aja mudah terprovokasi oleh isu-isu saja. Sehingga untuk bersatu itu agak sulit sekali di antara umat-umat Islam. Jangankan untuk membangun visi untuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar secara apa integrasi begitu. Apa sebenarnya yang menjadi pelajaran bagi kita? Ya, kita mudah gitu, rapuh gitu. Dasar struktural begitu bisa dijadikan alat untuk kepentingan sebagian pihak. Itu bagaimana saat solusinya menurut pandangan saya? Terima kasih. Ada bicara kedua biasa. Terima kasih atas waktunya. Dari pencerahan Ustaz barusan sangat tertarik sekali dengan berbicara doktrinitas, karena kami di posisi kebanyakan adalah aktivis pendidik yang sehari-hari bergelut di sana. Justru hal ini pun juga menjadi dilema bagi nama kami. Antum siapa? Ya, Taufik Awaludin. Taufik Awaludin. Okay. Ya, dari Bidinam Sabah Marhayu. Kabupaten Bandung kan. Karena di sana identik dengan apalagi di Kecamatan Margahayu yang bisa dikatakan itu di sana misionaris itu sangat luar biasa di sana. Ketika berbicara tadi bagaimana anak itu dikondisikan dengan eranya, tidak bisa dibawa dengan era zaman kita, sehingga hal ini bisa mereka ikuti. Sangat konkret dari Ustaz sendiri untuk pencerahan kami, terutama yang ada di daerah, konsep konkret seperti apa yang memang harus kami lakukan dengan mayoritas yang di sana itu misionaris-misionaris sangat kuat dengan gerakannya, kuat dengan kebijakan yang mereka punya. Misionaris ini misionaris Nasrani ya? Iya, itu terus berkembang, termasuk juga apa namanya yang terbesar di Kabupaten Bandung berada di sana, sekolah-sekolah yang misionaris atau Kristen itu sendiri. Di Margahayu itu? Iya, itu. Sampai sekarang pun juga termasuk tokoh-tokoh ormas untuk menjegal dari gerakan itu yang sangat sulit. Karena dengan posisi tadi dan aku kutip bahwa mereka pun dengan kebijakan, dengan kekuatan power dari atasnya pun juga bisa dikatakan luntur gitu. Walaupun sebetulnya pergerakan-pergerakan masyarakat tidak begitu saja diam. Mereka terus dengan gencar untuk menghalangi bagaimana kondisi setiap menit, setiap detik, setiap jam. Dan walaupun itu kami lakukan bersama, tapi kenyataan karena tadi mereka mempunyai kekuatan, mereka mempunyai power, mereka mempunyai penentu kebijakan, mereka adalah sebagai muaranya dari keseluruh kebijakan yang untuk mengetuk palu itu sendiri. Itu saja. Terima kasih. Ya, langsung saya gabungkan saja pertanyaan pertama dengan pertanyaan kedua karena lebih spesifik ke kedua. Kesadaran umat Islam untuk bersatu dan mempersatukan itu sebetulnya kuat. Saya suka bercanda. Sebetulnya Persis, PUI, Wahda Islamnya itu satu kelamin, harus digabung jadi satu fusi. PUI apa? Persis? Wahda Islamnya? Saya suka bercanda tiga-tiganya. Antum nih fusi aja bareng-bareng, saya bilang gitu, bercanda. Jadi tekad untuk bersatu dan mempersatukannya itu udah kuat. Pak, persoalannya satu. Sering putus asa. Bersatu dan putus asa mempersatukan. Saya berbicara apa yang sedang saya jalani saat ini. Karena saya sendiri juga sedang menelan kata-kata saya. Saya bikin video satu menitan, jangan putus asa bersatu. Jangan putus asa mempersatukan. Itu kata kuncinya. Karena saya udah nebak. Ini pasca 212 ini gesekannya kelihatan kenceng. Generasi Uhud mau muncul juga. Ya. Yang tidak ikut Badar. Karena melihat Badar ini begitu hebat. Sampai satu aliran ormas menjadikan Ahlu Badar sebagai media tawasul. Gitu ya. Bi ahlil badri ya Allah gitu. Jadi tawasul selain bil basmalah ya. Tawasul bi ahlil badar karena begitu agungnya gitu. Sehingga ada kelompok pemuda Uhud yang mau muncul atas nama agama juga. Jadi sekarang ini perpecahan itu timbul di tubuh umat Islam yang memang awalnya memang terpecah belah. Lalu keajaiban datang kepada kita. Saat ini gelora seluruh Indonesia saya rasakan bahwa keinginan untuk bersatunya itu begitu kuat. Tapi membaca peta-peta di depan ini, kalau antum melihat ini gerakan mau bikin reuni 212 gitu. Mereka cuma karena susah saja tuh memisahkan foto saya. Kalau enggak diturunin juga itu. Gitu. Sebab enggak dapat masa. Ini fenomena di tengah umat. Tetapi kata kuncinya pada akhirnya kita sadar. Saya berpikir saya punya jargon ini. Setelah saya pakai jargon itu, qadarullah, tiba-tiba banser menjadi penghalang utama saya sama GP Ansor. Saya juga gak tahu. Yang belum ada sebelumnya. Sebelumnya tidak ada sama sekali. Sampai kemarin saya baru pulang dari Denpasar gitu ya. Mereka yang melaporkan Munarman, mereka yang mengancam Ustaz Abdul Rahman, Abdul Somad yang datang ke Bali. Akhirnya preman-preman ngumpul di depan, saya bilang suruh masuk semua, duduk di depan sini. Syukurnya berani masuk ya, sudah duduk. Dia pikir hebat gitu kan berani masuk. Walhasil dengerin ceramah saya 1 jam di situ. Dengan pekik-pekik takbir yang mereka gak bisa kemana-mana gitu. Karena justru Muhammadiyah saya bilang jihadnya jihad pendidikan. Yang jihad nyawa itu resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh. Takbir, takbir semua gitu. Karena takbir ini yang menggetarkan. Nah, jadi maksud saya begini. Kata kuncinya adalah jangan putus asa untuk bersatu. Jangan putus asa untuk mempersatukan. Kalau ada organisasi yang paling dibutuhkan hari ini untuk Islam Indonesia adalah organisasi tukang jahit. Wallahi. Kalau ada organisasi yang paling dibutuhkan untuk Indonesia saat ini untuk berdiri baru, jangan bikin ormas baru. Bikin apa? Tukang jahit. Organisasi yang kerjanya hanya mempersatukan. Sebetulnya di situ domain Persis, PUI dan Wadah Islamnya. Dengan satu catatan. Lawan fakta mafil ardi jami'an ma'allafta baina qulubihim walakinna allaha allafa bainahum. Ingat ya, yang bisa mempersatukan kita itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Maka awamil, faktor-faktor yang bisa membuat kamu menjadi pribadi pemersatu itu yang harus kamu lakukan. Kalau tidak hanya bicara dan ini jargon kosong. Ayo persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, tapi tidak ada di jiwamu. Salamatus sadar. Sampai saya katakan di depan dia, sesama muslim itu kalau ingin bersatu, azillatin alal mu'minin a'izzatin kafir, jangan dibalik. Kalau perlu, waktu saya dilarang di Cirebon, saya mulai dari hati saya sendiri. Menjadi seorang pemersatu, lembaga pemersatu, omong kosong kalau setiap doanya tidak dimulai dengan Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Enggak bisa menjadi pemersatu kalau itu hanya dibaca di khutbah Jumat. Bahkan sunnahnya harusnya dibaca sebelum tidur. Sesama muslimin dan muslimat. Agar tidak ada ganjalan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ketika saya mendapatkan larangan dari PCNU Kabupaten Cirebon, padahal acaranya di Kota Madya Cirebon, saya tutup negative thinking. Karena tindakan kita terkait dengan pikiran kita. Demi Allah, NU saudara saya, Banser juga saudara saya. Tidak boleh di dalam hati saya ada kebencian kepada saudara. Lalu saya cek hati saya sebelum tidur. Saya bayangkan tiga tanda tangan yang menandatangani pelarangan itu. Dalam tidur, sebelum tidur saya, ketika Allah maghfirlil muslimin wal muslimat, saya sertakan nama-nama yang sudah tanda tangan itu di dalam doa saya. Lalu saya periksa hati saya sendiri. Adakah ganjalan kepada saya untuk mendoakan dia? Alhamdulillah enggak ada. Saya bilang, saya tidak datang ke Cirebon karena acara itu MTQ. Tapi biar Allah yang atur. Akhirnya malam ini saya harus ke Cirebon. Ya. Ini pasti hanya provokasi. Di situ yang ini ilmu lapangan. Ya. Ini ilmu lapangan yang saya jalani. Dan tidak ada sedikit pun rasa takut pada hati saya. Dan alhamdulillah. Terima kasih Garut. Bumi berkah itu. Garut terjadi damai di Cirebon. Ya, antara FPI dengan, seandainya saya ikuti teman-teman, Ustadz datang ke sini, kami udah siap. Kalau perlu perang sekarang, salah. Ketika Ustadz Felix Show dilarang di Jakarta Utara, adik-adik saya itu semua pada protes meeting malam itu seluruh laskar Jakarta Utara. Saya bilang, kalian hanya boleh tunjukkan kekuatan, tujuannya agar terjadi keseimbangan, supaya tidak ada kezaliman. Tidak boleh perang, siap, kanda. Bugis-bugis Makassar di lapangan yang jargonnya lebih dari Kopassus. Kalau Kopassus kan lebih baik pulang nama daripada kalah gitu ya di lapangan. Kalau mereka enggak pulang sebelum mati kan gitu. Orang bocor semua. Saya bilang jangan, enggak ada perang-perang. Siap daeng gitu. Udah. Karena kekuatan sesama muslim tidak diukur dari sisi fisik untuk pertempuran. Bahkan kalau perlu, ingin menjadi pribadi pemersatu, ingin menjadi pribadi Persis sesungguhnya, la imbasata ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasutin yadaya ilayka liaqtula. Kanda, saudaraku, andai kamu bentangkan tanganmu, itu bahasa Quran ya, yang begitu santun. Kau bentangkan untuk membunuhku, aku tidak akan balas membentangkan tanganku untuk membunuhmu. Karena ini bukanlah sebuah pertarungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik aku mati di tangan kamu. Harusnya kesadaran itu sampai situ, tapi jangan, enggak harus begitu juga gitu nantinya. Tapi kesadaran itu yang membuat kita kemudian selalu berbesar hati. Ini pribadi-pribadi kalau ingin menjadi pemersatu. Dengan fenomena umat Islam saat ini. Jadi keep husnul dhan. Keep ukhuwah Islamiyah. Biar Allah yang akan. Setelah pulang dari Garut pun saya enggak akan sesumbar. Antum bisa bayangkan gimana sakit hatinya orang ini. Ya. Makanya ketika dia kemudian bikin acara apel apalah di Masjid Agung, biarin aja. Enggak boleh kemudian kita, ya biarlah, kita harus berprasangka baik semuanya. Sehingga bahasa saya, rapatkan saf. Kita buat setan itu merintih sehingga tidak bisa mempecah belah kita. Rapatkan saf, biar Allah yang menyatukan, gitu ya. Nah, itulah saya kira yang harus antum gunakan nanti di Bandung itu, di kampung antum itu. Jadi sebetulnya bukan musuh yang powerful, justru sekarang terbalik, kita yang powerful sebetulnya. Mereka yang sekarang galau melihat kebersatuan kita, mereka yang galau melihat kebersamaan kita ini. Karenanya di situasi seperti yang sedang kita hadapi saat ini, jangan berkecil hati, ya, jangan berkecil hati bahwa misionaris-misionaris sekarang sedang bekerja dan memang ada di Jawa Barat. Ada memang, tetapi mereka sebetulnya tidak sebesar yang kita bayangkan. Ada. Karena sekarang yang mereka butuhkan sebetulnya bukanlah mengkristenkan orang. Mereka tuh gak penting. Misionaris ini gak penting mengkristenkan orang. Banyak atau tidak gak penting. Yang penting adalah pertama manipulasi statistik. Lewat manipulasi statistik lah kemudian mereka mendapatkan banyak bantuan dari luar. Kan kerjaannya kalau digambarkan Al-Quran itu kan yaquluna amwalan nas bil batil wa inna katsiran minal ahbari war ruhban la yaquluna amwalan nas. Tujuannya itu saja, akal amwalan nas bil batil. Sehingga upaya-upaya kristenisasi yang mereka lakukan sebetulnya lebih kepada permainan itu. Jadi enggak usah ikut sebar-sebarkan Indramayu apa Cianjur gitu. Kemarin saya lihat ada gencar milih titik, tapi target utamanya sebetulnya tidak seperti itu. Namun yang jelas kita tetap harus selalu waspada dan bersatu untuk menghadapi situasi ini. Dan kita sekarang sedang ditakuti oleh mereka sebetulnya. Ya, baik, saya kira itu dulu. Azan selesai ya, foto. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan putus asa bersatu. Tunjukkan kualitas kamu sebagai calon-calon kiada untuk mempersatukan. Dan jangan lelah untuk mempersatukan umat. Ini pesan, insya Allah kamu pantas untuk menjadi pemimpin. Dan kalau ada pekerjaan paling signifikan yang harus digabungkan bersama-sama di antara antum semua, sebagai orang Persis, jadilah penjahit yang merajut keragaman menjadi sebuah rajutan yang indah. Itu tugas antum semua. Dan di sini antum mesti bersabar menghadapi senior-senior. Dan jangan kehilangan jamaah dari junior. Pangeran Ibn Salman memang dibenci oleh ulama senior dengan semua pekerjaannya. Tetapi dia tahu petanya. 70% penduduk Saudi Arabia itu usianya di bawah 35 tahun. Jadi kebijakan dia disukai anak muda di situ. Tapi saya tidak ingin menilai positif atau negatif, nanti malah enggak bisa masuk ke Saudi ini. Ya kalau ini bocor gitu. Ala kulli hal, pahami petanya. Enggak mesti seperti Saudi. Dan sebagai penutup yang paling penting, insya Allah peradaban Islam akan menjadi peradaban utama, bukan peradaban alternatif yang akan mengalahkan dua peradaban yang sekarang sedang bertarung. Barat dan Timur, materialis dan ateis. Akan ada peradaban baru, adalah peradaban Islam. Dan tugas antum semua bersama kita, bersama-sama membangkitkan peradaban Islam di Indonesia sebagai peradaban problem solving, peradaban yang menjadi tujuan utama semua umat manusia. Kalau antum sudah berpikir ke sana, terakhir, antum gak bisa jalan sendiri. Ini zaman global. Sudah harus kerja-kerja dalam taraf internasional. Dan sekarang mudah. Udah ada Twitter. Justru saya malah ragu dimasukin kelompok Majelis Istisyar Ulama Ul Ummah Alfil Alam. Saya dimasukkan di situ, dipilih gitu oleh mereka. Ada satu grup, saya malah khawatir kalau pola-pola. Ini orang tua semua. Ini gampang kebaca malah. Nah di zaman antum, ini harus punya syabakat, jaringan sendiri. Bikin kekuatan baru. Bahkan partai politik ke depan yang laku. Itu adalah jenis partai yang dibuat oleh anak-anak muda. Enggak ada orang tua yang dikultuskan, enggak ada keluarga yang menjadi pemilik partai ini. Ini adalah partai open source. Ya. Orang tuanya sebagai juri. Coba lihat cara memilih pemimpin di pilkada lebih rendah kualitasnya daripada memilih artis pantura. Ya, mereka lebih terbuka. Zaman ke depan seperti itu. Kan harus berada pada zaman itu. Dan saya siap untuk membimbing juga bersama para senior di sini. Sehingga antum menjadi yang terdepan nanti dalam kepemimpinan umat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.